rasa sayang padamu dengan kejujuranmu membuatku merindu, oh kekasih. Tiada sepatutnya ku nyatakan untuk mencurahkan perasaan, walau aku telah punya teman yang setia. Waktu sunyi pun bicara membuai daku yang terlena, hingga tak dapat ku menolak kehendaknya. Sejuta dan rasa gelisah. Kali ini ku melaluinya, walaupun payah untuk mengerti atau mungkin mengintai keduanya jika terpaksa. Perasaan yang membelenggu dan rasa gelisah. Kali ini ku melaluinya, walaupun payah untuk mengerti atau mungkin mengintai keduanya jika terpaksa. Perasaan yang membisu, gelisahku membilang waktu sepi tanpamu. Entah mengapa rasa sayang padamu